tertawan hingga menghisap harum. Sekuntum bunga mawar indah menawan, kumbang tertawan hingga menghisap harum. Nasibnya bunga mawar setelah rayu mawar, nasibnya bunga mawar setelah rayu. Setelah dihisap kumbang.